Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Syarah Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di pertemuan yang ke-39. Dan materi kita kali ini adalah bab maja'a fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tangisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tangisan Rasulullah. Sebabnya apa? Dan mengapa Rasulullah kok menangis? Apakah karena perkara dunia atau bagaimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'badan nasi wa aktsarahum khasyatan lillah azza wa jalla. Rasulullah adalah manusia yang paling ahli ibadah dan paling takut kepada Allah. Lidha hasala minhu sallallahu alaihi wasallam bukaun fi mawadhi' li asbabin mutanawwi'ah. Maka dari itu terjadi pada diri Rasulullah tangisan-tangisan pada beberapa tempat atau pada beberapa keadaan karena sebab-sebab tertentu. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, wa amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahkihi. Tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti jenis tertawanya beliau. Sebagaimana tertawanya Rasulullah itu tidak terbahak-bahak, begitu juga dengan tangisan Rasulullah. Tidak berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Sebagaimana Rasulullah ketika tertawa tidak terbahak-bahak, begitu juga ketika Rasulullah menangis, beliau tidak menjerit mengangkat suara. Lam yakun bisyahikin wa raf'i sautin kama lam yakun dhahkahu biqahqahatin. Tangisan Rasulullah itu tidak disertai dengan jeritan dan mengangkat suara tinggi-tinggi. Sebagaimana tertawanya Rasulullah pun tidak tertawa terkekeh-kekeh dan terbahak-bahak. Walakin kanat tatma'u aynahu hatta tahmala. Akan tapi tangisan Rasulullah itu dengan berlinanglah air mata beliau. Ya, berlinanglah dan mengalirlah air mata beliau. Wa yusma' li sadrihi azirun. Dan terdengar suara gemuruh dari dada beliau. Suara gemuruh, suara ya kesedihan dalam dada beliau. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyit wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Tangisan Rasulullah itu terkadang karena bentuk rahmat dan kasih sayang terhadap orang yang wafat. Rasulullah ditinggal wafat putranya, maka Rasulullah menangis. Rasulullah pernah ditinggal wafat cucunya, ya anaknya Zainab, maka Rasulullah pun menangis. Jadi tangisan Rasulullah sebabnya adalah diantaranya yang pertama rahmatan lil mayit, sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarganya yang wafat. Berlinanglah air mata Nabi, air mata Rasulullah terjatuh. Watarotan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Dan terkadang tangisan Rasulullah itu karena rasa takut Rasulullah terhadap sesuatu yang akan menimpa umatnya. Rasulullah menangisi umatnya. Wasyafaqatan alaihi, dan sebagai bentuk welas asih kasih sayang kepada umatnya. Rasulullah menangisi umatnya. Wataratan min khasyatillah, dan terkadang tangisan Rasulullah itu karena rasa takut kepada Allah. Tunduk pasrah takut kepada Allah. Wataratan ingda sima'il Qur'an, dan terkadang tangisan Rasulullah itu karena mendengarkan Al-Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangisannya karena ada anggota keluarga beliau yang wafat, maka beliau sedih nangis sebagai bentuk rahmah kasih sayang kepada si mayit. Kemudian yang nomor dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis karena nangisi umatnya, kasihan terhadap sesuatu yang akan terjadi pada umatnya. Yang nomor tiga, Rasulullah terkadang nangis karena sebagai bentuk rasa takutnya Rasul kepada Allah. Nomor tiga. Yang nomor empat, dan Rasulullah terkadang menangis karena mentadaburi, memaknai ketika mendengarkan Al-Quran dilantunkan. Wahuwa buka ishtiyaqin wa mahabbatin wa ijlalin. Dan ini adalah tangisan kerinduan kepada Allah, tangisan kecintaan kepada Allah, dan tangisan penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Musahibun lil khawfi wal khasyah. Tangisan yang disertai rasa takut dan rasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma mata ibnuhu Ibrahim dama'at 'ainahu. Ketika telah wafat putra beliau yang bernama Ibrahim, Rasulullah punya putra namanya Ibrahim, ketika wafat maka air mata Rasulullah jatuh, ya, mata beliau berlinang dengan air mata basah. Wabaka rahmatan lahu, dan Rasulullah menangis sebagai bentuk welas asih kasih sayang terhadap putranya yang wafat. Rasulullah berkata, tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu, air mata telah jatuh, hati telah berduka. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak berkata kecuali yang mendatangkan atau membuat ridha Tuhan kami. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya perpisahan kami denganmu Ibrahim membuat kami ini berduka, bersedih. Wabaka lamma syahada ihda ibanatihi wa nafsuha tafidu, Rasulullah juga pernah menangis, berlinang air mata ketika beliau menyaksikan salah satu dari putri beliau ketika nyawanya dicabut oleh Allah. Ketika nyawanya dicabut oleh Allah, Rasulullah menangis. Di antara putrinya wafat, putrinya Nabi yang wafat, Zainab. Wabaka, maka Rasulullah menangis karena melihat putrinya wafat. Walamma qara alai wa baka lamma qara alaihi ibnu mas'udin suratan nisa wantaha fiha ila qouli ta'ala, dan Rasulullah juga pernah menangis karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an, yaitu bacaannya Abdullah bin Mas'ud ketika membaca surat An-Nisa sampai pada firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin waji'na bika ala haula'i syahida. Ketika sampai ayat itu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika mendengarkan ayat ini sampai ayat ini, Rasul tidak kuat. Wabaka, Rasul menangis. Ya, menangis ketika mendengarkan ayat ini. Yaitu surat An-Nisa ayat 41. Ini ayat yang membuat Rasulullah menangis. Wabaka lamma mata Utsman ibni Maz'un. Rasulullah juga pernah menangis ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un wafat. Wabaka lamma kasafati syams, dan Rasulullah juga pernah menangis ketika terjadi gerhana matahari. Wasalla salatal kusuf, Rasulullah salat gerhana. Waja'ala yabki fi salatihi, Rasulullah menangis dalam salatnya, salat gerhana Rasulullah menangis. Waja'ala yanfukh wa yaqul, kemudian Rasulullah Rasulullah berkata, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak mengazab kaumku sedangkan aku ada di tengah-tengah mereka dan ketika mereka mau beristighfar kepadamu. Wa nahnu nastaghfiruka, maka kami memohon ampunan istighfar kepadamu, jangan kau azab kami ya Allah. Wabaka, Rasulullah menangis. Wabaka lamma jalasa ala qabri ihda banatihi, Rasulullah juga pernah menangis ketika duduk di samping makam salah satu putrinya. Wa kana yabki ahyanan fi salatil lail, dan terkadang Rasulullah pun menangis ketika salat malam. Itu rangkuman tadi ya dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, dari tadi materi, tapi sekarang kita baca hadisnya. Hadis yang terkumpul dalam kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita baca, haddatsana Suwaid bin Nasrin qal haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Hammad ibn Salama an Thabit an Mutarrif wa huwa ibnu Abdullah ibn Syikhir an abihi qal, dari Abdullah bin Syikhir, dari bapaknya beliau berkata, perhatikan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, aku pernah datang kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedang salat, wali jawfi azirun ka azirir mirjali minal buka, maka aku mendengarkan tangisan Rasulullah ya seperti suara bejana yang sedang mendidih. Bejana ada airnya sedang mendidih. Suara gemuruh dalam dada Rasulullah menangis. Ya. Ai wali sadri sautun, yang maksudnya adalah di dada Rasulullah itu ada suara seperti bejana yang sedang mendidih. Wa hadha saut buka'u hasya, dan ini adalah tangisan Rasulullah sebagai bentuk rasa takut kepada Allah. Wasyauq, dan kerinduan kepada Allah. Wa mahabbatin lillah, dan sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Jadi Rasulullah salat malam nangis. Ya. Begitu juga dengan hadis berikutnya. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra alayya, Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an untukku. Fakultu ya Rasulullah aqra walika wa alaika unzila, ya Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu secara langsung dari malaikat, masa aku bacakan untukmu? Kemudian Rasulullah menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku senang mendengarkan Al-Qur'an dari selain diriku. Faqara'tu suratan Nisa, kata Abdul bin Mas'ud, maka aku bacakan surat An-Nisa sampai aku mencapai firman Allah, waji'na bika 'ala haula'i syahida, kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Ketika aku membacakan ayat itu, faraitu ainai rasulillahi tahmilani, maka aku jumpai kedua mata Rasulullah basah dengan air mata. Ya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air matanya jatuh leleh ketika sampai surat An-Nisa tadi itu ayat 41. Rasulullah menangis. Ya, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paham makna ayat itu. Jadi Rasulullah dipilih, waji'na bika 'ala haula'i syahida, kami datangkan kamu Muhammad pada hari kiamat sebagai saksi untuk semua manusia itu. Ini satu-satunya hamba Allah yang dipilih seperti itu. Makanya Rasulullah sebagai bentuk rasa takut dan bentuk syukurnya sampai Rasulullah nangis dan mengatakan, hasbuk, cukup wahai Abdul bin Mas'ud, gak bisa melanjutkan. Dan Rasulullah menangis basah pipi beliau dengan air mata ketika mendengarkan bacaan Al-Quran surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 41. Kemudian berikutnya, An Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, In kasafatis syamsu yauman ala ahdi Rasulillah, pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka Rasulullah berdiri menegakkan salat. Hatta lam yakat yarka thumma roka, saking lamanya sampai Rasulullah, seakan-akan Rasulullah enggak ruku-ruku, saking lamanya berdirinya. Akhirnya Rasulullah ruku. Falam yakat yarfa ra'sahu, saking lamanya rukuknya sampai Rasulullah seakan-akan enggak mengangkat kepalanya, saking lamanya rukuknya. Akhirnya Rasulullah mengangkat kepala. Falam yakat an yasjuda, saking lamanya dia beliau iktidal, seakan-akan enggak sujud-sujud. Iktidal saking lamanya. Thumma sajada, akhirnya Rasulullah sujud. Falam yakat an yarfa ra'sahu, saking lamanya sujudnya, kata Abdul bin Mas'ud, seakan-akan Rasulullah tidak bangkit lagi, saking lamanya sujudnya. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya. Falam yakat an yasjuda, saking lamanya duduknya, seakan-akan Rasulullah enggak akan sujud, saking lamanya. Thumma sajada, akhirnya Rasulullah sujud. Walam yakat an yarfa'a ra'sahu, saking lamanya sujud yang kedua ini, sampai seakan-akan enggak bangkit lagi, saking lamanya. Faja'ala yanfuhu yabki, dan Rasulullah menangis, menangis dalam sholatnya. Kemudian dalam sholatnya itu Rasulullah berdoa, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada aku bahwa engkau tidak mengazab umatku sedangkan aku ada di antara mereka. Rabbi alam ta'idni an tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidakkah engkau berjanji kepada aku, ya Allah, bahwa engkau tidak mengazab umatku selama mereka meminta ampunan kepadamu. Dan kami di sini, sholat berjamaah, sholat gerhana, meminta ampunan kepadamu, ya Allah. Itu Rasulullah nangis. Wa nahnu nastaghfiruka, kami mohon ampunanmu, ya Allah. Falamma sholla rak'ataini, setelah selesai dua rakaat sholat gerhana yang sangat panjang itu, selesai dua rakaat, injallati syams, maka gerhana matahari sudah hilang. Terang lagi. Jadi lama sholatnya. Faqama fahamidallah ta'ala wa asna alaihi, maka Rasulullah berdiri memuji Allah, kemudian berpidato. Dan Rasulullah berkata, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yang kasifani li mauti ahadin, wala li hayatihi, fa'idhan kashafa, fafza'u ila zikrillah. Kata Rasulullah, sungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak terjadi gerhana kecuali, tidaklah terjadi gerhana itu karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Bukan. Karena orang Arab jahiliyah itu meyakini, jadi orang Arab jahiliyah itu meyakini, kalau terjadi gerhana, itu berarti tanda ada orang besar mati, dan ada orang besar dilahirkan. Menurut keyakinan jahiliyah. Makanya ditolak oleh Rasulullah, bahwa rembulan dan matahari itu dua di antara ayatnya Allah, ya, yang terjadi gerhana tertutup, bukan karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Wa idza kasyafa, kalau terjadi gerhana, maka hendaklah kalian segera mengingat Allah. Salat dua rakaat. Yaitu salat gerhana. Jadi itu keyakinan orang jahiliyah, kalau ada gerhana itu berarti ada orang yang agung mati dan ada orang agung dilahirkan. Makanya dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah pada waktu itu kebetulan terjadinya gerhana matahari itu kebetulan pas anaknya Rasulullah wafat. Jadi putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim itu wafat. Terus terjadi gerhana. Dan menurut keyakinan Arab jahiliyah, kalau terjadi gerhana itu berarti ada orang agung besar mati dan ada bocah yang dilahirkan. Bocah besar. Bocah yang akan menjadi orang besar dilahirkan. Itu keyakinan jahiliyah. Kebetulan pas wafatnya, pas wafatnya Ibrahim. Ya, maka dibantah oleh Rasulullah bahwa itu tidak ada sangkut pautnya. Dan Rasulullah kalau mengajak sholat jenazah, Rasulullah menyeru atau menyuruh seseorang untuk berkata as-sholatu jami'ah, nah gitu. Akhirnya orang-orang berkumpul dan sholat. Ya, jadi kalau ada sholat atau ada gerhana, Rasulullah menyeru seorang untuk berseru as-sholatu jami'ah. Akhirnya para sahabat berkumpul dan sholat. Tayyib, kita lanjut baca hadisnya. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Abbas, Semoga Allah meridhai keduanya. Qala Abdullah bin Abbas berkata, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadhanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi. Rasulullah pernah mengambil putrinya yang dalam keadaan sakaratul maut, naza, hampir dicabut nyawanya, itu di depan Rasulullah, putrinya Rasul. Terus dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipeluk Nabi, dirangkul saking sayangnya Nabi kepada putrinya, putrinya yang hampir wafat dirangkul. Ya, kemudian fawadha'aha baina yadayhi, diletakkan di depan Rasulullah, kemudian wafat wa hiya baina yadayhi. Ya, putrinya ini wafat dan ada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menangis. Kemudian di situ ada Ummu Aiman. Ummu Aiman itu ini dulu pernah mengasuh Rasulullah. Ummu Aiman ini Rasulullah kalau manggil beliau itu ya umma, wahai ibunda. Fasohat Ummu Aiman, maka Ummu Aiman menjerit, berteriak. Maka ditegur sama Nabi, atabkina inda Rasulillah, apakah kamu menangis sedangkan kamu ada di sisi Rasulullah? Faqalat, maka Ummu Aiman berkata, alastu araka tabki, bukankah aku juga melihat dirimu menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau larang aku menangis padahal aku juga melihat dirimu menangis ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, inni lastu abki, sungguhnya aku tidaklah menangis. Innama hiya rahmah, tapi tangisan ini adalah tangisan kasih sayang, bukan tangisan meratapi maksudnya beliau itu. Makanya ditegur, jangan teriak gitu loh. Nangis, sekedar nangis tidak apa-apa. Makanya Rasulullah mengatakan, inni lastu abki, aku tidak sedang menangis. Maksudnya menangis yang meruntah-runtah begitu. Innama hiya rahmah, akan tetapi air mata yang mengalir ini adalah rahmah, bentuk kasih sayang terhadap putriku yang wafat. Innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya seorang mukmin itu keadaannya selalu baik apapun keadaannya. Hidupnya baik, matinya baik. Jadi kalau ada orang soleh wafat jangan terlalu sedih. Insya Allah dunianya baik, di akhirnya baik. Ya, jangan terlalu sedih dengan kematian orang beriman. Karena orang beriman itu segala keadaannya baik. Hidupnya baik, matinya pun baik. Makanya kalau orang itu baik, beriman kepada Allah, jangan ditangisi. Insya Allah itu yang terbaik untuknya. Inna nafsau tunza'u min baini janbaihi. Ya, sesungguhnya jiwanya dicabut di antara kedua sisi badannya. Wahuwa yahmadullah, dia senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk juga bagaimana sayangnya Rasulullah kepada putri beliau. Rasulullah adalah seorang yang penyabar. Coba kita lihat ya, Rasulullah itu punya putra-putri 7. Ya, Rasulullah punya putra-putri jumlahnya semuanya 7. Ya, kita, kalau yang laki-laki berarti Al-Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, yang perempuan Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, 7. Semuanya wafat sebelum Rasulullah. Subhanallah. Semua putri-putri, putra dan putri Nabi wafat sebelum Rasul. Bagaimana? Bagaimana perasaan Rasulullah ditinggal wafat putra-putrinya silih berganti? Makanya kalau kita ini kena musibah, bandingkan musibahmu dengan musibah Rasulullah. Niscaya akan terasa enteng musibahmu. Gak selayaknya dan gak sebanding dibanding dengan Rasulullah. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah belum lahir ke muka bumi sudah ditinggal wafat ayahandanya. Rasulullah umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, yatim piatu. Rasulullah 8 tahun ditinggal wafat kakek yang menyayanginya. Hidup dalam keadaan yatim piatu. Dia seorang budak wanita hitam legam keriting, namanya Ummu Aiman. Sejak kecil Rasulullah sengsara. Setelah itu Rasulullah menikah, ditinggal wafat istrinya, ditinggal wafat satu persatu anak-anaknya. Makanya musibah yang menimpa kita gak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Rasulullah dilempari batu, diusir dari kampung halamannya, diludahi secara psikis, kejiwaan, diteror, secara fisik, dilukai. Tidak ada manusia yang lebih besar cobaannya melebihi Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, jika kalian diuji oleh Allah dengan beban berat, musibah-musibah, maka bandingkan musibahmu dengan musibah yang menimpa aku. Niscaya kalian merasa ringan musibah yang kalian lakukan. Hanya kalau kita sedih, ingat. Apalagi kalau kita sedih masalah dunia, ya Allah. Terlalu receh dan remeh. Rasulullah itu banyak bebannya. Beban akhirat, misi keagamaan, dan dari sisi kemanusiaan beliau juga ditinggal wafat sama orang-orang yang dicintainya. Maka kita belajar dari Rasulullah kesabaran. Kita belajar dari Rasulullah kesabaran bahwa musibah kita enggak ada apa-apanya dibanding musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Mad'un wa huwa mayyit wa huwa yabki aw qala aynahu tahraqani. Kata Aisyah, sesungguhnya dulu Rasulullah mencium Utsman bin Mad'un sedangkan dia sudah jadi mayit. Jadi Utsman bin Mad'un ini wafat, terus dicium Rasulullah, padahal sudah mayit dicium Nabi. Wa huwa yabki, dan Rasulullah menangis dan kedua air matanya mengalir air mata. Kedua matanya berlinang air mata. Wa hadza buka'u rahmah, dan ini adalah tangisan kasih sayang. Wallahu yarhamu min ibadihi ar-rahama, dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Kemudian ikhwatal iman, dari Anas bin Malik, syahidna ibnatan li Rasulillah wa Rasulullah jalisun alal qabr. Kami pernah mengikuti jenazah salah satu putri Rasulullah yang wafat. Maka Rasulullah duduk di samping kuburan putrinya. Faraitu ainaihi tadma'ani, saya melihat kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Faqala, maka beliau berkata, afikum rajulun lam yuqari fil lailah, adakah di antara kalian laki-laki yang tadi malam tidak mengumpuli istrinya? Abu Talha menjawab, saya ya Rasulullah, saya tadi malam tidak berjima dengan istri saya. Maka Rasulullah berkata, anzil, inzil, turunlah. Kemudian Abu Talha turun dan turun ke kuburan, bagian yang di bawah. Itu juga bisa ditarik ilmu fikih bahwa orang kalau malamnya jima hubungan badan, maka tidak boleh dia turun ke kuburan. Tidak boleh. Yang dimaksud putri di sini adalah Ummu Kulthum. Ya, zaujatu Utsman bin Affan, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib ikhwatal iman, itu yang bisa kami sampaikan ya dalam pertemuan ini. Ini juga dalil bahwa orang yang dimasuk ke kuburan, dia yang lahat, itu tidak harus mahramnya. Jadi saya ulangi, yang bagian di dalam kuburan, liang lahat, yang nampani mayit, itu tidak harus mahramnya si mayit. Dengan dalil Rasulullah menyuruh Abu Talha. Ya, Rasulullah menyuruh Abu Talha masuk ke kuburan dan bagian yang di bawah. Jadi ini salah satu fikih yang bisa diambil. Walau lam yakun mahraman litilkar mar'a al-mayyita li'anna Abu Talha ajnabiyun an banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh orang yang bagian masuk ke liang lahat itu enggak harus mahramnya si mayit. Dengan dalil Rasulullah menyuruh Abu Talha turun ke bawah, padahal Abu Talha ini bukan mahram dengan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah selesai bab masalah tangisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya kembalikan ke saudara moderator. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Fadlan Fahamsa LCMHI Hafizallahu taala atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga pemaparan materi mengenai tangisan Rasulullah dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik, kita telah memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, antum dapat mengirimkan melalui pesan singkat ataupun pesan WA ke nomor 0873x04x846. Atau bagi antum yang ingin berinteraktif secara langsung bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi nomor 0313710210. Baik Ustaz, kita akan mencoba mengangkat penelpon pertama kita pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Halo, dari Pasuruan. Silahkan. Iya. Dari mana dan di mana, Bapak? Gini, saat membaca Al-Quran, kebetulan yang dibaca itu menerangkan tentang Isa, kemudian menangis. Kemudian membaca Al-Quran, kebetulan menerangkan tentang nikmat, kemudian ketawa. Pertanyaan saya, bolehkah seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, di sini ada saudara yang bertanya. Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran lalu menerangkan azab, lalu kita menangis, Ustaz. Dan tatkala Al-Quran yang kita baca menerangkan tentang nikmat, lalu kita tertawa, Ustaz. Apakah hal ini diperbolehkan atau dicontohkan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah membaca ayat Al-Quran, jika telah sampai pada ayat rahmah, ayat yang bercerita tentang surga, maka Rasulullah berdoa. Kemudian Rasulullah memohon karunia-Nya, surganya, rahmat-Nya. Kemudian jika Rasulullah membaca ayat-ayat tentang azab, maka Rasulullah berdoa, kemudian Rasulullah berlindung kepada Allah dari azab dan neraka. Adapun menangis kemudian diiringi dengan tertawa terbahak-bahak, enggak ya, bukan begitu. Tetapi yang ada sunnahnya adalah kalau ayat-ayat itu tentang ancaman, ayat yang tentang azab, maka kita berdoa kepada Allah berlindung dari kejelekan dan dari neraka. Dan kalau kita menjumpai ayat-ayat rahmat, kasih sayang, ayat tentang surga, maka kita memohon kepada Allah surga, rahmat dan kasih sayangnya. Adapun dengan tertawa, maka enggak ya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik, Ustaz, kita akan mencoba mengangkat penelpon kedua kita pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Baik, Ustaz, nampaknya terputus, Ustaz. Kita akan mencoba mengangkatnya kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Fatur, matur nuwun Ustaz. Ustaz Fat, Bapak Ustaz Fazlan Fazlan Fahamsah, SC MHI Hafizatullah Taala. Nyusewu, saya mau mundur, Ustaz. Yang minggu lalu kami tidak bisa matur itu, Ustaz. Nyuwun pirsa. Waktu Al-Qur'an itu, Ustaz. Kan waktu Al-Qur'an turun itu oleh malaikat Jibril itu kan pada waktu malaikat Jibril bilang Iqra begitu, terus Rasulullah Muhammad SAW begini, Ustaz, jawab Umi gitu. Maksudnya saya tidak bisa baca tulis, tapi selanjutnya kan Rasulullah bisa baca, bisa menulis, pokoknya malah bagus gitu loh, Ustaz. Ya pokoknya ya Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Mohon pencerahan, Ustaz. Barakalakum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Jadi tentang masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buta huruf apa tidak gitu, nggih. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Gua Hira pada bulan Ramadan, beliau di awal-awal menjelang diangkat jadi Rasul ketika umur 40 tahun, itu Rasulullah diberi ilham oleh Allah untuk suka menyendiri. Jadi Rasulullah ketika awal-awal umur 40 tahun sebelum diangkat jadi Rasul, itu Allah ilhamkan dalam hati Rasulullah itu senang menyendiri. Memikirkan keadaan umat, bersendiri, kemudian Allah mengingat, kemudian Rasulullah menyembah Allah, mengingat Allah. Nah, di saat seperti itu Rasulullah ada di Gua Hira berbekal makanan yang disiapkan oleh Khadijah. Kemudian disitulah Rasulullah bertemu atau didatangi Al-Haq, yaitu Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Tapi Rasulullah menjawab, Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Maka Rasulullah didekap sampai Rasulullah kehilangan tenaga terus dilepas. Terus Rasulullah Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca." Terus didekap lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali akhirnya Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Rasulullah mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Kemudian kata ibu tadi, nanti Rasulullah pintar baca, pintar nulis. Jawabannya enggak. Rasulullah tidak membaca, Rasulullah tidak menulis. Rasulullah itu ummi. Ya, Rasulullah itu ummi, enggak baca, enggak nulis. Tapi Rasulullah hafal. Ya, Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dimurojai Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu tetap di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawabannya tadi, apakah Nabi buta huruf? Ya, Nabi buta huruf, an-nabiyil ummi. Seorang nabi yang ummi, ummi itu artinya tak bisa membaca, tak bisa menulis. Jadi begitu, Bu, ya. Mungkin itu yang ditanyakan tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Begitu, Ibu. Dan Rasulullah itu kana khuluquhul Qur'an. Tadi dikatakan seperti itu, akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Dalam artian isinya Al-Qur'an, ya, ada di perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik, Ustaz, berlanjut ke pertanyaan melalui layanan WA. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ayah saya baru saja meninggal. Lalu ketika saya setiap melihat foto beliau dan berziarah ke kuburan beliau, saya merasa sedih dan meneteskan air mata. Apakah hal ini termasuk sebagai meratapi beliau, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Iya. Ini saudara penanya laki-laki apa perempuan? Apa bisa diketahui, Mas Syabib? Insya Allah ini yang bertanya lelaki, Ustaz. Laki-laki, ya. Oke. Pertama, kita dilarang untuk selalu dirundung duka, ya. Tidak boleh kita terus-terusan berduka. Mana dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditinggal wafat sepupu beliau, seorang sahabat Nabi yang mulia, Ja'far bin Abi Thalib, karena gugur dalam perang. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far yang ditinggal wafat oleh Ja'far. Jadi para sahabat disuruh buat makanan untuk keluarganya Ja'far. Jadi bukan berarti keluarga, bukan malah keluarganya Ja'far disuruh buat makanan untuk orang-orang yang datang, enggak. Justru orang-orang yang tetangga-tetangganya ini disuruh buat makanan untuk keluarganya Ja'far yang ditinggal wafat. Setelah itu Rasulullah mendatangi rumahnya Ja'far. Tiga hari itu Rasulullah mendatangi rumahnya Ja'far dan orang-orang masih nangis. Rasulullah melihat orang-orang masih nangis. Dan Rasulullah mengatakan, "La tabku ala akhi ba'dal yaum." Jangan kalian tangisi saudaraku setelah hari ini. Hari ketiga sudah gak boleh ditangisi lagi. Ya, jangan ditangisi. Tapi doakan yang baik-baik, ya, doakan yang baik-baik, dan berbakti kepada orang tua jumlahnya, berbakti kepada orang tua itu tetap wajib meskipun orang tua sudah wafat. Masih banyak cara dan belum terlambat. Masih banyak cara untuk berbakti kepada orang tua yang wafat. Jadi Anda jangan sedih, terus sering-sering ke kuburan tapi nangis-nangis terus, jangan. Tapi beramallah yang bisa memberi manfaat kepada si mayit. Jangan terus didurun duka, jangan. Tapi gantilah aktivitas-aktivitas yang menjadikan Anda selalu berduka dengan kegiatan positif dan pahalanya bisa sampai ke mayit. Dan terus jangan pajang fotonya orang yang sudah wafat tadi itu. Sudah tutup foto-foto ayah itu. Jangan dipajang-pajang lagi. Ya, jangan dibuka-buka lagi. Kemudian gunakanlah aktivitas-aktivitas atau laksanakanlah aktivitas-aktivitas yang mengundang kebaikan untuk si mayit. Apa saja? Yang pertama, berdoa untuk si mayit. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalathah. Jika anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga hal. sodakotin jariah, sodako jariah, au ilmin yuntafaubi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, masih ada kesempatan untuk berbuat baik, berdoa untuk orang tua. Yang nomor dua, al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan untuk orang tua. Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang mayit diangkat derajatnya di akhiratnya, maka si mayit merasa amalannya biasa-biasa saja. Ya Allah, dari mana ini ya Allah? Maka Allah katakan, ini bistighfari waladika laka, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Dan yang ketiga, bersodako atas nama si mayit. Perbanyaklah sodako atas nama si mayit. Sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat Nabi yang ditinggal wafat ibunya, dia enggak sempat merawat, terus datang ke Nabi, kalau aku bersedekah apakah bisa? Kata Rasul, bisa, dan pahalanya sampai ke mayit. Terus menyambung tali rahimnya orang tua. Ya, kalau ingin orang tua tetap dapat manfaat kebaikan dari anak, maka seorang anak harus nyambung tali rahimnya orang tua. Sambunglah pamanmu, saudaranya ayah, saudaranya ibu, pakdenya, keponakannya, sambung semua kerabatnya itu. Termasuk anaknya orang tua, saudara kita, sambung. Itu cara berbakti kepada orang tua sudah wafat. Kemudian membayar hutangnya orang tua, melaksanakan nadarnya orang tua. Ya. Kemudian menghajikan orang tua jika sudah haji. Dan seterusnya, itu sudah pernah saya sampaikan sering. Jadi intinya kesimpulannya, jangan terlalu nangisi terus orang tua, tidak boleh. Kalau sudah lebih dari 3 hari, jangan meratapi. Jangan nangis-nangis terus. Sudah, selesai nangisnya, tapi beramallah yang positif, yang bisa bermanfaat bagi si mayit. Dan tutup foto-foto tadi, jangan dipajang. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ada berita dari Nabi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat rahmat tidak masuk di rumah yang rumahnya itu ada anjingnya dan ada rupaka-rupakanya. Ada lukisan, ada patung, ada makhluk bernyawa, ada gambar makhluk yang bernyawa, ada foto dan seterusnya. Ditutup, disimpan, enggak usah dilihat-lihat, ditaruh di pajang. Wallahu a'lam. Mas Syabib, saya rasa sampai di sini Mas Syabib. Terima kasih banyak telah menemani kami dan para pemirsa semuanya, jazakumullah khairan katsiran, dan juga kru yang bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, memberi kemudahan bagi para pemimpin kita untuk berkhidmat kepada umat. Kita doakan pemimpin kita yang baik-baik supaya bisa membina umat dengan sebaiknya dan menegakkan syariat Allah di bumi Indonesia ini. Sampai di sini apa yang disampaikan. Terima kasih Mas Habib sekali lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.